Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبإذن الله تعالى سنكمل ما ذكرنا في الكتاب فدا التفسير النبوي في ضوء المصادر الأصيلة قرية الدكتور مهدي رزق الله أحمد وفقه الله تعالى. Melanjutkan kembali pembahasan yang ke-25 kaitan dengan hijratul ula ilal Habasyah. Hijrah yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin ke negeri Habasyah. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hijrah ini dimukadimahi atau didahului dengan penyiksaan-penyiksaan, fitnah, bala di tahun keempat Hijri, tahun keempat kenabian alaihi salatu wassalam, dan terus bertambah hari demi hari, bulan demi bulan, sampai pertengahan tahun kelima dari kenabian, yang membuat kaum muslimin sudah tidak betah lagi tinggal di Mekah, dan membuat rencana bagaimana caranya bisa keluar dari Mekah dan hijrah ke negeri lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya Siyar wal Mawazi dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Lamma dhaqat 'alaina Makkah wa udhiya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qutinu wa ra'aw ma yusibuhum min al-bala'i wal fitnah fi dinihim wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastati'u daf'a dhalika 'anhum." Ketika kami merasa sempit tinggal di negeri Mekah dan para sahabat Rasulullah SAW ditindas, disakiti, siksa, difitnah, dan mereka melihat ma yusibuhum minal bala, apa yang menimpa mereka berupa cobaan, wal fitnah fidinihim, dan fitnah atau ujian pada agama mereka, dan melihat Rasulullah SAW tidak bisa menolong mereka, bahkan Rasulullah SAW fi mana'atin min qaumihi wa ammihi, bahkan Rasul sendiri mencari perlindungan atau mendapatkan perlindungan dari kaumnya dan juga pamannya. La yasilu ilaihi syai'un mimma yukrahu mimma yanalu ashabihi, yang mana penjagaan atau perlindungan tersebut menjadikan Rasulullah SAW terjaga dan tidak sampai kepadanya sesuatu yang tidak disukai atau yukroh mimma yanalu ashabuhu, dari apa yang didapatkan oleh para sahabatnya berupa cobaan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka para sahabatnya, "Inna bi ardil Habasyah malikan la yadhlimu indahu." Sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang dia tidak menzalimi orang yang di sekitarnya. Ya. Falhaqu bi biladihi hatta yaj'al Allahu lakum farjan wa makhrajan mimma antum fi. Maka bergabunglah di negerinya sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian jalan keluar mimma antum alaihi, dari apa yang antum kalian sedang berada di atasnya. Fakharajna ilaiha hatta istama'na biha. Kemudian kami pergi ke negeri itu sampai kami berkumpul di sana. Fanazalna bi khairi darin ila khairi jar. Maka kami tiba di suatu negeri, sebaik-baik negeri, menuju sebaik-baik apa namanya tetangga. Amanna ala dinina, kami merasa aman dengan agama kami. Walam nahsya minhu zulman, dan kami tidak khawatir darinya mendapat kezaliman-kezaliman. Diriwayatkan pula dari Ibnu Sa'ad bahwasanya mereka keluar ke negeri Habasyah dengan cara menyelinap diam-diam. Ada yang mengatakan bahwasanya jumlah mereka ketika itu 11 orang laki-laki, wa arba'a niswah, dan 4 orang perempuan. Di antara mereka ar-raqib wal mashi, ada di antara mereka yang berjalan kaki, ada di antara mereka yang menggunakan kendaraan. Wa waffaqallahu ta'ala lil muslimina sa'atan ja'u safinataini litujar amaluhum biha ila ardil habasyah binisfi dinar. Ketika mereka menuju atau berjalan menuju negeri Habasyah, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka taufik pada kaum muslimin bertepatan dengan kedatangan dua kapal besar milik pedagang yang akan membawa mereka ke negeri Habasyah dengan bayaran atau dengan upah, bukan dengan upah, dengan ongkos nisfu dinar, setengah dinar. Wa kana makhrajuhum fi Rajab min as-sanati al-khamisah min hini nubi'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian itu terjadi di bulan Rajab pada tahun kelima dari kenabian Rasul alaihi wasallam. Wa kharajat Quraisy fi atharihim hatta ja'ul bahra haitsu raqibu falam yusiku minhum ahadan. Orang-orang Quraisy tidak tinggal diam, mereka mengikuti jejak kaum muslimin, mengejar mereka sampai mereka di apa namanya tepi lautan dengan menunggangi kendaraannya. Falam yudriku minhum ahadan, dan tapi mereka tidak mendapati satupun dari kaum muslimin, keburu pergi duluan. Wa dzakara Ibnu Sa'd fi riwayatin tsaniyah asma 12 rajulan wa arba'a niswah. Kemudian Ibnu Sa'd dalam riwayat yang kedua menyebutkan nama-nama orang yang hijrah ketika itu ke negeri Habasyah. Ada 12 orang laki-laki, yang tadi 11, dalam riwayat yang kedua 12 laki-laki, 4 orang perempuan. Ada lagi yang dalam riwayat lainnya perempuannya ada 5 orang. Ya, ditambah satu yaitu Ummu Kultum bintu Suhail ibnu Amr, zaujatu Abi Sabrah, istrinya Abu Sabrah. Adapun dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya jumlah mereka 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Innahu lam yadhkur fihim Ibnu Mas'ud, dan di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan salah satu di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi disebutkan di situ Hatib. Ya. Tapi dengan lafaz yang ragu. Dengan lafaz yuqal. Ya. Dikatakan. Inilah riwayat-riwayat yang menunjukkan nama-nama mereka. Ya, jumlah-jumlah mereka ya. Disebutkan di sini oleh mu'alif rahimahullah al-hafizahullah wa kana dimna ha'ulai muhajirin, dan di antara mereka yang ikut hijrah ke negeri Habasyah yaitu Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Abu Salamah ibn Abdul Asad dan juga istrinya Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Yang kemudian ketika suaminya meninggal, nikah dengan Rasul alaihi salatu wasalam dan menjadi Ummul Mukminin fima ba'd. Dan beliau merupakan rawiatul hadis at-tawil fi qisatil hijrah. Perawi hadis yang panjang ketika menceritakan kisah hijrah. Dan di antara mereka yang ikut hijrah ada Utsman ibni Maz'un dan juga ada Mus'ab ibn Umair, ada Utsman ibni Affan dan juga istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Rasul alaihi salatu wasallam fi Utsman wa Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul telah mengatakan tentang Utsman dan Ruqayyah ketika hijrah. Kata beliau, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi salam. Bahwasanya keduanya merupakan orang yang pertama kali atau keluarga yang pertama kali hijrah di jalan Allah azza wajal setelah Ibrahim dan Lut. Wa 'urifat hadhihi al-hijrah bil hijratil ula ila al-Habasyah. Dan hijrah ini dikenal dan hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Nah, qala mu'allif hafizahullah, lam yamkuth haula'il muhajirun tawilan hatta balaghathumul ahbar bi anna ahla Makkah qad aslamu. Belum lama mereka tinggal di negeri Habasyah sampai mereka mendengar berita di negeri Mekah bahwasanya penduduk Mekah sudah pada masuk Islam. Baru sebentar mereka. Falidza qarraru al-'audata ila watanihim Makkah fi Syawal min as-sanati nafsiha. Setelah mendengar berita tadi, mereka memutuskan untuk kembali ke negerinya Mekah pada bulan Syawal. Baru Rajab pada berangkat, Syawal sudah pulang di tahun itu. Artinya baru beberapa bulan mereka hijrah ketika mendengar berita gembira katanya penduduk Mekah sudah pada masuk Islam, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah di bulan Syawal pada tahun itu juga. Wa indama iqtarabu min Makkah alimu bi anna allazi balaghahum kana mujarrad isha'ah. Ketika mereka pulang dan sudah mendekati Mekah, mereka baru tahu bahwasannya berita yang sampai pada mereka adalah berita kabar burung, bukan benar-benar berita nyata. Wa arafu anna naral adawata mazalat musta'ilatan. Dan mereka juga baru tahu bahwasannya api peperangan dan permusuhan masih menyala. Maka akhirnya terbagi menjadi dua kelompok, faraja aminkum man raja ila al-Habasyah, ada yang kembali lagi ke negeri Habasyah. Dan juga ada man dakhala minhum Makkah dakhalaha mustakhfiyan. Ada di antara mereka yang tetap melanjutkan perjalanan mereka kembali ke negeri Mekah tapi dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara mustakhfiyan fi jiwari rajulin min Quraisy, bersembunyi di balik seorang yang memiliki atau ditokohkan dari kaum Quraisy, meminta perlindungan. Wa yasumu ba'dhan nas. Sebagian orang mengira bahwasanya sebab kembalinya mereka karena liwuqu'i hudnatan haqiqiyatan bainal islami wal wataniyah. Mereka mengira bahwasanya kembalinya apa namanya orang yang hijrah atau kaum muslimin yang hijrah dari Habasyah ini itu dikarenakan ada gencatan senjata yang terjadi benar-benar atau yang benar-benar terjadi antara kaum muslimin dan musyrikin di Mekah. Artinya tidak lagi ada penyiksaan, tidak lagi ada serang-menyerang gitu ya. Tapi hudnah, gencatan senjata. Sebagian orang mengira demikian sebabnya. Yang mana fondasi keyakinan atau fondasi pemikiran mereka, dasar mereka berpendapat demikian adalah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqarribu ila musyrikin bimadhi arsalihim wal istirah bimanzilatiha. Mereka mengira sebabnya itu dikarenakan Nabi Muhammad mendekatkan diri kepada orang-orang musyrikin dengan cara memuji berhala-berhala mereka dan apa namanya mengakui kedudukan berhala-berhala mereka. Irza'amu annahu qara'ala al-musyrikin surat al-najmi hatta wasala qawluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Mereka mengira ketika Rasulullah SAW membacakan kepada kaum musyrikin surat An-Najm dari awal sampai firman Allah Azza wa Jalla afara'aytumul lata wal uzza, apakah patut bagi kalian untuk menganggap Allat wal Uzza wa Manat yang ketiga itu sebagai sembahan. Nah, ketika sampai pada ayat itu kata mereka al-syaitan fi adzanil musyrikin, syaitan lemparkan di telinga-telinga orang-orang musyrik ini ucapan di luar ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu ucapan tilkal gharani al-ula wa anna syafa'atuhunna la turtaja. Itulah mereka bangau-bangau yang memiliki leher yang tinggi, wa anna syafa'atuhunna la turtaja, bahwasanya syafaat mereka yakni berhala-berhala tadi la turtaja, benar-benar diharapkan atau yang diharapkan. Jadi setelah wa manata salitatul ukhra itu ada bisikan setan di telinga orang-orang musyrikin yang mengesankan Rasulullah SAW memuji berhala-berhala mereka dan menyebutkan mereka itulah bangau-bangau ya, burung yang memiliki leher yang panjang. Leher yang panjang ini maksudnya adalah tinggi kemungkinan syafaat itu sampai. Fasajada wa sajada kufar Makkah. Nah, kemudian bersujudlah kaum muslimin dan juga bersujud pula orang-orang kafir di negeri Makkah. Falamma balaghum dzalika fil habasyah dhannu anna al-qauma qad aslamu li hadhihi al-qissati al-mas'umah. Nah, ketika sampai berita ini kepada mereka di negeri Habasyah, mereka mengira bahwasanya al-qaum yaitu orang-orang kufar musyrikin telah masuk Islam gara-gara kisah ini. Nah, wa mimman rawa hadzal qissa, di antara yang meriwayatkan kisah ini adalah Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqah, dan juga ada At-Tabari dalam kitab tafsirnya, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Wa lam yarwi ahadun min ashabil kutub as-sittah wal Imam Ahmad wa la ghairihi min ashabil kutub al-mu'tamadati 'ala tahdhir. Tapi kisah ini sama sekali tidak ada satu orang pun dari imam-imam ahli hadis yang masyhur yang ma'ruf ashabul kutub as-sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Nasa'i, juga ditambah Imam Ahmad, bahkan tidak ada satu orang pun dari mereka yang meriwayatkan kisah ini. Kata beliau, Abu Sallallahu wa hiya batilatun min haitsu sanadi wal matni. Kisah tersebut atau kisah Qurani itu merupakan kisah yang batil, baik ditinjau secara sanadnya atau jalur riwayatnya maupun ditinjau dari matan atau isi narasi kisahnya. Kata beliau, wa ilaika muhtasar aqwalil ulama fi hadza. Ini ringkasan pendapat para ulama tentang kisah ini. Yang pertama, butlanul qissah min jihatin naqli. Batilnya kisah ini dari sisi penukilannya atau dari sisi sanadnya. Dari sisi jalur riwayat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, qad dzakara katsirun minal mufassirin hauna qissatul qarani. Tersebutkan Banyak dari kalangan mufassirin pada ayat ini menyebutkan tentang kisah Al-Gharani, bangau-bangau. Walakinnaha min turukin kulluha mursalah. Tapi melalui jalur riwayat yang semuanya mursal. Artinya mursal itu seorang tabi'in mengatakan qala Rasul alaihi wasallam, atau seorang tabi'in mengisahkan kisah yang dia tidak ada di situ, atau bukan sebagai pelaku sejarahnya. Nah, itu namanya riwayat yang mursal. Sehingga antara seorang tabi'in dengan kisah tadi ada perantara yang tidak diketahui. Siapa dia? Apakah tabi'in lagi? Apakah seorang sahabat atau siapa? Apakah dia bisa dipercaya beritanya atau tidak? Nah, sehingga riwayat yang mursal adalah riwayat yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, walaupun jalur periwayatannya bisa sampai ke orang yang atau seorang tabi'in tadi, sahih misalkan. Jadi bulan sampai seorang tabi'in sahih riwayatnya. Tapi sampai tabi'in saja, kemudian beliau menceritakan kisah Goronik tadi misalkan. Ya. Maka riwayat tadi tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Makanya kata Ibnu Katsir, walakinnaha min turukin kulluha mursal. Tapi riwayatnya semuanya berasal dari jalur yang mursal. Walam araha musnadah min wajhin sahih. Dan tidak aku temukan riwayat yang musnadah, artinya bersambung sampai Rasul alaihi wasallam, dari sisi yang benar. Walil qadhiyat iddatu ma'ahid ala hadhihi qissah. Dan qadhiyat memiliki catatan terhadap kisah ini. Sebagaimana dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Hukukil Mustafa. Beliau mengatakan di antara catatan batilnya kisah ini, yang pertama, yakfi ka anal hadis lam yukhrijhu ahadun min ahli sihah wala rawahu thiqatun bi sanadin salimin muttasilin ma'a dha'fi naqalatihi wa tirabi riwayatihi wa inqita'i isnadihi wa ikhtilafi kalimatihi. Yang pertama, cukup kita katakan kisah itu adalah kisah yang batil. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun dari ashabus sihah, yakni Bukhari maupun Muslim ataupun Imam Ahmad, yang meriwayatkan itu. Tidak ada pula perawi yang tsiqah yang meriwayatkan dengan sanad yang sehat dan bersambung. Apalagi kalau kita lihat di situ para penukilnya adalah orang yang lemah. Bukan hanya itu, bahkan riwayatnya mutaribah, bertabrakan satu dengan lain, tidak bisa disatukan. Nanti kita bacakan alasan mengapa riwayat tadi dikatakan mutarib atau guncang. Wan kifai sanadihi, dan sanadnya terputus. Waktilafi kalimatihi, dan ceritanya itu berbeda-beda, narasinya berbeda-beda. Sehingga kalau misalnya kita lihat kisahnya itu terkesan ada beberapa kisah gitu, atau terjadi berkali-kali. Sedangkan riwayat atau kejadian itu atau asbab nuzul ya itu hanya sekali. Kata Imam Al-Qadiyyat rahimahullah, wa innama awla adihi wa bimithihil mufassirun wal muakhirun wal muarrikun al-wali'una bikulli gharib. Tapi yang seperti ini itu adalah, atau kisah-kisah yang seperti ini itu biasa dimasukkan ke dalam buku-buku sejarah. Karena apa? Karena kegemaran yang dilakukan oleh para ahli tafsir, ahli sejarah, al-muwalliin atau al-muwalliun bi kulli gharib, yang senang memasukkan kisah-kisah aneh, kisah-kisah yang unik gitu ya. Misalkan bulan bisa loncat dari atas ke bawah gak mati gitu. Dimasukkan dalam kisah tersebut atau bisa berlari di atas air gitu ya, ditulis oleh mereka. Gak peduli itu kisahnya batil apa-apa, itu belakangan. Yang penting masuk dulu dalam sejarah, dalam buku sejarah, sehingga kisah itu atau buku sejarahnya kesannya menarik gitu. Ini maksudnya qadhiyah. Wa inna ma'aula abihi wa bimithlihi al-mufassirun wal muarrikun. Al-mutalaqifuna minas sububi kulla sahihin wa sahihin, yang mana mereka yaitu orang-orang yang hanya menelan berita mentah-mentah. Ada rawinya ya polas langsung tulis. Ya. Dari buku-buku atau dari suku, dari lembaran-lembaran, kulla sahihin wa sahihin. Segala hal maupun baik itu sahih maupun dhaif semua dimasukkan dalam buku sejarah. Wa man buqiyatan hadhil maqala min al-mubashirin wa tabi'in lam yusnidha ahadun minhum wa la rafa'aha ila sahibin. Dan orang yang menceritakan atau mengisahkan kisah ini dari kalangan mubashirin, dari kalangan ahli tafsir atau dari kalangan tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menyandarkan kisah tersebut atau mengangkat kisah tersebut kepada seorang sahabat. Nah, wa aktsaru turuqi anhum biha dha'ifatun wa hiya, dan mayoritas jalur riwayatan ini itu lemah. Ila akhir. Nah. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan sebagian referensi dari kisah ini beserta sanadnya dan jalur riwayatannya. Kata beliau, wa kullu hasi wa tariq Sa'id bin Jubair imma dha'ifun wa imma munqati'un. Seluruh riwayat atau jalur riwayat selain melalui jalur Sa'id bin Jubair ini kalau enggak dhaif, lemah atau terputus riwayatnya. Nah, begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bahkan menuliskan risalah atau tulisan khusus membahas tentang kisah ini. Yaitu kitabnya Nasbul Majani Linasbi Kiswatil Gharani. Ya, mengangkat atau menyiapkan majani itu apa namanya alat perang gitu ya, yang batu dilempar yang pakai alat gitu. Nah, itu namanya majani. Nah, Linasbi Kiswatil Gharani untuk melenyapkan kisah Gharani ini. Nah, dan beliau di dalam kitab tersebut mengeluarkan hadis-hadis yang berkaitan atau yang menyebutkan kisah tentang Gharani tadi. Dan kemudian dihukumi riwayat-riwayat tersebut dengan dhaif dan batil. Nah, kemudian ini beliau menyebutkan berapa kaidah-kaidah hadisiyah yang kalau dibahas tentu panjang, nanti makomnya pasti makom mustalahul hadis. Nah, ya kita cukup sebutkan bahwasanya dari sisi sanad riwayatnya batilah. Ya. Yang kedua, batilnya kisah tersebut dari sisi matannya. Nah, dari sisi matan atau narasi. Yang pertama, kisah tadi ya, menyelisihi kisah atau berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Berkata Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami ketika membantah kisah dusta ini, kata beliau, walau farabna jadalan anna asanidaha sahihah sabita fahal tathbut bidzalika sihhatal kisah ma'adzallah. Seandainya kita katakan atau kita menurunkan ini kita disukai bahwasanya sanad-sanadnya itu adalah sanad yang sahih, misalkan apakah mungkin kisah ini secara narasi bisa dikatakan benar? Wal ma'ruf lil jami', dan kita ketahui bersama bahwasanya al hadis annal hadis asyad atau hadis yang syad, yaitu hadis yang menyelisihi atau hadis yang rawinya menyelisihi orang yang lebih thiqah darinya. Nah, itu merupakan hadis dhaif gitu kan. Itu kalau misalkan hadis yang syad. Bagaimana kalau misalkan hadis ini atau riwayat ini menyelisih Quran yang mutawatir, Al-Quran yang mutawatir kesahihannya. Jadi siapa? Sebutkan di sini. Wa min al-adillati sharihati 'ala mukhalafati hadhihi al-qissah lil-Quran, qala Allah Ta'ala, inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawiyyin. Mengapa kisah tadi menyelisih Al-Qur'an? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, la'anahullah, Sungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka. Tidak bisa engkau menyesatkannya. Tidak bisa engkau memberikan godaan kepada mereka, kepada hamba-hambaku. Kecuali illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Waqad ab'ada Allahu al-ghiwayah 'an ibadihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan kesesatan itu dari hamba-Nya yang diutus. Ya. Waqad aqarra ra'isu sayyidin bi anna laisa aw bi anna sultana lahu 'ala ibadillahil mukhlasin. Bahkan syaitan atau rais syaitan iblis la'anahullah mengatakan dengan jelas, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi keagunganmu, dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya dari makhluknya atau hambanya, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu di antara mereka yang engkau pilih, atau orang-orang yang mukhlasin al-mustaba, orang-orang yang terpilih. Wa man huwa dzalikal akhlas minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi termasuk orang yang terpilih tentunya. Disebutkan sini adalah orang-orang mukminin, dan nabi min rais atau orang pemuka di antara kaum mukminin, bahkan sayyidul mursalin. Maka tidak mungkin setan bisa menggoda atau menggoyahkan atau bisa mengganggu beliau alaihi salatu wassalam. Bal laisa lisultan laisa lisyaitan sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahkan setan tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan atas orang-orang yang terhadap Rabb mereka bertawakal. Sebagaimana yang Allah katakan, innahu laisa lahu sultan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh dia benar-benar tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan atas orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Wa ayyun nasi asdaqu imanan billah? Siapa di antara manusia yang paling jujur keimanannya pada Allah Azza wa Jalla? Dan siapa di antara manusia yang paling besar tawakalnya daripada para nabi? Bal hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini bukan sekedar nabi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin. Pembukanya atau kepalanya atau ketua para nabi wal mursalin. Maka tidak mungkin itu terjadi dalam kisah tadi. Itu dari sisi matannya. Nah, sehingga kisah tadi adalah kisah yang batil. Kemudian yang selanjutnya, kegoncangan riwayat-riwayat tentang kisah Goronik tadi. Wa mimma yudha'ifu hadhihi al-qissah wa yuhinu hasidata ithrabi riwayatiha. Dan yang menambah lemah kisah ini adalah banyaknya kegoncangan pada riwayat-riwayatnya. Yang pertama, riwayatnya mengatakan di situ terjadi di luar sholat. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa saya indahu kana fi sholat. Kisah Goronak ini terjadi ketika sholat. Ya, sehingga ketika dibaca kemudian sujud kaum muslimin, orang-orang musyrik itu sujud juga. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga mengatakan bal hadatsa nafsuhu fasaha. Riwayat ketiga itu terjadi ucapan dalam diri kemudian lupa. Riwayat yang keempat mengatakan inna syaitan qala ala lisanin nabi alaihi salatu wasalam qara'aha. Bahwasanya syaitan mengucapkan kalimat tadi beriringan dengan lisan Rasul alaihi salatu wasalam ketika membacakan ayat tersebut. Khamisah, yang kelima, inna nabi alaihi salatu wasalam qala dzalika wa huwa na'is. Bahwasanya Rasul mengucapkan kalimat goronik tadi, itu ya, dalam keadaan ngantuk. Ini. Riwayat yang keenam mengatakan bahwasanya syaitan inta haza sakatan min sakatatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qiraah. Syaitan mengambil kesempatan di mana, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat yaqta'uha ayatan ayat, memotong satu ayat demi ayat. Ya, benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada sakkah. Diam. Ar-Rahmanir Rahim. Ada sakkah, ya. Ada jedanya. Nah, di saat jeda itulah syaitan masuk. Masuk dan membisikkan itu di telinga orang-orang musyrikin. Nah, tapi seolah-olah suara itu seperti suara Rasulullah SAW di telinga mereka. Nah, dan riwayat-riwayat lainnya mengisahkan dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Sehingga kisah ini tabrakan. Jadi yang benar di luar sholat atau di dalam sholat? Jadi yang benar ini terjadi hanya ucapan dalam diri atau tidak? Ini yang benar dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan ngantuk. Ini dikatakan oleh syaitan atau dibisikkan syaitan ketika potongan ayat atau kapan? Ini yang menyebabkan kisah tersebut batil. Ya. Bahkan secara bahasa juga demikian. Ya. Bahwasanya orang-orang Arab tidak mengenal namanya logoronik atau bangau. Ya. Mungkin sana tidak ada dan tidak ada bangau mungkin. Allah. Ya. Dan sebutkan bahwasanya al-gurnuk atau girnuk, gurnik dan girnik. Ya. Itu memang disebutkan dalam kitab-kitab literasi Arab. Bahasa Arab sebenarnya itu nama ismun ta'irin ma'iyin aswad au abiyad. Itu nama burung air, ya, burung yang di air. Bisa berwarna hitam, bisa berwarna putih. Dan makna lainnya dari kata gurnuk atau girnik itu adalah asyab al-abiyad al-jamil. Pemuda putih yang ganteng. Jadi wa yuqlaqu ala ghairi dzalik, dan ada makna-makna yang lainnya. Yang mana makna-makna tadi itu tentu tidak cocok jika disandingkan kepada sesembahan. Sesembahannya pemuda ganteng atau burung. Ya itu kan tidak cocok gitu. Tidak menunjukkan pujian terhadap berhala-berhala, terhadap sesembahan-sesembahan. Ya. Nah, inilah diantara batilnya kisah tersebut. Juga dari sisi turunnya ayat, nah, sebutkan bahwasanya kisah tersebut turun pada surat Al-Hajj, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Fayamsakullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Nah, ayat ini dijadikan dalil bahwasanya sebab nuzulnya adalah kisah Goronik tadi. Nah, padahal surat Al-Hajj itu turun di Madinah. Kalau misalkan kita katakan bukan turun di Madinah tapi turun di Mekah, ya, maka antara kejadian tadi dengan turunnya ayat tersebut itu terlalu jauh waktunya. Nah, sedangkan itu tidak mungkin terjadi, kisahnya sudah lampau, gitu, kemudian baru turun ayatnya. Nah, padahal situ ada bantahan atau ada apa namanya bantahan tentang kisah tadi, gitu. Sebutkan di sini, dan tidaklah kami mengutus Rasul sebelummu, wala Nabi, dan tidaklah mengutus Nabi sebelummu illa idza tamanna, melainkan jika Nabi tersebut mempunyai keinginan dalam dirinya al-syaitanu fi umniyatih, maka syaitan akan memberikan godaan-godaan pada keinginannya. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya maksum, fayamsahullahu mayulqis syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan godaan-godaan tadi, summa yuhkimullahu ayatihi, kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini diantara dalil kebatilnya kisah Al-Qurani tadi. Adapun yang benar dari sebab nuzulnya ayat tersebut adalah masa batafis sahih, apa yang tetap dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca surat An-Najm fi jama'atin minal muslimin wal musyrikin, di hadapan kelompok kaum muslimin dan musyrikin, wa khawatimu hadhi surah qawari'u tatiru lahal qulub, ketika dibacakan sampai akhir ayat ini, yang mana ayat tersebut jika didengarkan oleh mereka berisi isi yang sangat dalam dan sangat menyentuh hati. Sampai ayat tersebut dibacakan pada ayat wal muttafikata ahwa fa ghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara hadza nadhirun minan nuzur ula ila akhiril ayat. Afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa tatakunu wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Sampai ayat tersebut kana tarawatul haqq qad sada'atil inat bin husil mustadbirin wal mustahzi'in. Maksudnya nilai-nilai kebenaran ketika mendengarkan ayat An-Najm tadi meruntuhkan kedurhakaan mereka dan melenyapkan kesadaran mereka. Melenyapkan kesadaran mereka, orang-orang yang sombong, orang-orang yang biasanya mencerca, menghina kaum muslimin, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina ayat-ayatnya. Ketika dibacakan surat An-Najm mereka luluh sampai lupa. Fama tamalaku ayyakhiru lillahi sajidan, bahkan tidak sanggup lagi mereka untuk menahan sujud. Ma'a ghairihi minal muslimin, bersama kaum muslimin. Hatta innal Walid bin al-Mughirah, bahkan sampai Al-Walid bin al-Mughirah, wa kana kabirus sin, ketika itu sudah tua, akhadha kaffan minal batha, saking enggak kuatnya pengin sujud gitu ya. Karena dia gengsi, karena dia pemuka kaum musyrikin gitu ya. Sehingga dia mengambil satu kepal kerikil yang ada di situ dan diletakkan di jidatnya, sajadah alaih gitu. Karena enggak mau dia langsung sujud gitu. Tapi refleks gitu, nalurinya ingin sujud gitu ketika mendengarkan ayat tadi. Falamma nakasu ala ru'usihim wa ahassu anna jalal al-iman lawazimamahum nadimu ala ma kana minhum. Ketika mereka mengangkat kepala-kepala mereka ya, dan menyadari bahwasanya mereka telah dilenyapkan kesadarannya dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an tadi, yaitu surat An-Najm, mereka menyesal. Nadimu ala ma kana minhum, mereka menyesal, kok bisa kita sujud gitu. Wa habu ayata dirumihum, kemudian mereka minta maaf, klarifikasi gitu sama sekarang gitu ya. Bi annahum sajadu ma'a Muhammadin illa li anna Muhammadan atafa 'ala asnamihim bi kalimat takbir. Mereka beralasan mereka sujud itu bersama Muhammad tidak lain dan tidak bukan karena simpati saja. Bukan karena isi dari apa yang disampaikan. Karena mereka simpati terhadap Rasul dan karena mereka mengucapkan pujian terhadap berhala-berhala mereka. Gitu. Ini apa namanya kebiasaan orang-orang musyrikin, gengsi terhadap al-haq. Sudah jelas-jelas kebenaran di telinga mereka, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini diantara kisah yang terjadi pada hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.